Berkata Sufyan Ats-Tsauri dalam menasehati dan memberikan wasiat kepada Ali ibn al-Hasan rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau dan juga Ali ibn al-Hasan. Beliau nasihatkan, alaika bis-sidqi fil mawatin kulliha, atasmu untuk berkata jujur dalam segala tempat. Wa iyyaka wal kadhib, dan hati-hati engkau dari kedustaan. Wal khiyana, dan dari pengkhianatan. Wa mujalasati ashabiha, dan juga hati-hati engkau jangan bermajlis dengan orang-orangnya. Ini orang yang tidak jujur, pendusta, pengkhianat. Wasiat pertama dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, agar berkata jujur. Fi mawatin kulliha, dalam segala tempat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tentunya al-mu'min la yakdzib. Tentunya seorang mukmin tidak akan berdusta. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Menunjukkan bahwa karakternya seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Kecuali kalau memang sudah dha'fal yaqin, sudah lemah keyakinan, maka dia akan gampang-gampang berdusta. Fi mawatina kulliha, dalam segala tempat. Berdusta dalam urusan-urusan dunia sudah jelek. Apalagi berdusta dalam urusan agama, yang berarti berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apalagi dia berdusta untuk menjatuhkan ulama. Maka nasihat beliau pertama kali, alaika bis-sidqi, atasmu untuk bersikap jujur dalam segala tempat, dalam muamalah, dalam bisnis, dalam dagangmu, dalam urusan-urusan agama apalagi, hendaklah berkata jujur. Wa iyyaka wal kadhibi wal khiyana, dan hati-hati engkau dari kedustaan dan pengkhianatan. Dan hati-hati jangan bermajlis dengan pendusta dan pengkhianat. Karena beliau rahimahullah menyebutkan, wa mujalasatu ashabiha, ay ashab al-khiyana, para pelaku-pelaku pengkhianatan, para pelaku-pelaku kedustaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, banyak bentuk pengkhianatan. Dikasih amanah, dikhianati. Dititipi barang, dihabiskan. Dititipi dagangan, la barang tersisa, wala harganya terjaga. Hilang semua. Itu pengkhianatan. Tetapi yang lebih dari itu pengkhianatan fid din, yaitu mereka-mereka yang punya amanah di pundak-pundak mereka. Amanah untuk menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Para duat, para da'i, para ulama, orang berilmu, para ustaz, yang di pundaknya ada amanah untuk menerangkan mana hak, mana batil, untuk menerangkan mana sunnah, mana bid'ah, untuk menerangkan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia berkhianat, tidak menunaikan amanah. Dia kaburkan mana hak, mana batil. Dia gambarkan dengan ketidakjelasan mana sunnah, mana bid'ah, hanya karena keuntungan-keuntungan dunia. Ini juga pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan dalam masalah dunia. Tetapi lihat, sebagian besar manusia hanya memandang dari sisi pengkhianatan dunia. Kalau sudah kamu ditipu, dikhianati dalam masalah bisnis, marahnya bukan main. Betul-betul orang tadi, pengkhianat tadi ditahdir habis-habisan. Kamu SMS ke seluruh teman-temanmu, di-share ke segala grup, hati-hati si fulan mengkhianati, pengkhianat pendusta, dia menipu saya, ila akhirnya. Cerdas. Kenapa cerdas? Pengkhianat dijauhi, pengkhianat dihindari. Cerdas. Tetapi mengapa giliran ada pengkhianat-pengkhianat agama, yaitu para hizbi, siasi, yang selalu berkata abu-abu, tidak mau menjelaskan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Selalu disamarkan yang ini dengan yang itu dengan yang ini, agar diterima oleh semua golongan. Ini juga pengkhianat. Yang seharusnya kita cerdas, seperti yang tadi, hati-hati dengan orang ini. Tetapi sayangnya tidak. Dalam masalah bisnis, masing-masing mengerti, walaupun gak ngaji kitab lamudur, walaupun gak mengkaji manhaj tahdir, udah paham sendiri. Hati-hati, si pulang pengkhianat, si pulang dikemplang sekian, si pulang ditipu sekian, hati-hati. Paham sendiri. Tetapi giliran masalah agama, diajari gak mau tahu. Diajari. Hati-hati, kamu harus menjauh dari pengkhianat agama. Ini orang hizbi, mengkaburkan antara benar dengan salah, mengkaburkan antara hak dengan batil. Dia ingin diterima oleh semua golongan, sehingga kalimatnya begini dan begitu. Tetap tidak bisa, janganlah, masa kita mentahdir seorang muslim, sama-sama muslim, sama-sama sunni. Ajib. Ini keanehan, barakallahu fikum. Maka nasihat beliau, Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, iyyaka wal kadhib wal khiyana wa mujalasati ashabiha. Hati-hati dari kedustaan dan pengkhianatan, dan juga hati-hati dari bermajlis dengan pelaku-pelakunya. Fa innaha wizrun kulluh, karena semuanya perkara dosa. Wa iyyaka ya akhi warghiya, nasihat kedua. Dan hati-hati engkau, wahai saudaraku, dari penyakit riya. Fil qawli wal amal. Apakah dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Riya dalam ucapan disebut sum'ah. Wal amal disebut riya. Sum'ah dari kata sumi'a. Waria dari kata ro'a. Pengen didengar, itu sum'ah. Pengen dilihat, itu riya. Rasulullah SAW menyatakan, aksya alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian, as-sirkal asgar, sirik yang kecil. Ditanya, su'ila, apa yang dimaksud? Qala ar-riya. Jangan terkecoh dengan kalimat kecil, kemudian remeh. Tidak. Mengapa? Karena ini syirik. Sekecil-kecilnya syirik adalah dosa besar. Walaupun syirik kecil, itu dosa besar. Kalimat kecil hanya membedakan antara syirik yang mengeluarkan dari agama, murtad, dan syirik yang tidak mengeluarkan dari agama. Syirik yang tidak mengeluarkan dari agama disebut dengan syirik kecil. Yang mengeluarkan dari agama disebut syirik besar. Sehingga walaupun kalimatnya syirik kecil, tetapi barakallahu fikum, itu sangat mengerikan. Menggugurkan amalan. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Syirik yang mana? Kedua-duanya. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar akan menggugurkan seluruh amalannya, bahkan imannya, bahkan keislamannya, semuanya gugur. Tetapi syirik kecil akan menggugurkan amalan yang di dalamnya ada syirik kecil. Salat dengan riya, salatnya yang gugur. Puasa dengan riya, puasanya yang gugur. Demikian pula semua amalan-amalan saleh, amalan yang baik, kalau diiringi riya, maka akan gugur. Demikian pula ucapan. Fa innahu syirkun bi'ainihi. Kata beliau, hati-hati dengan riya dalam masalah ucapan maupun perbuatan. Ketika kita berbicara bukan karena manusia. Ketika kita beramal bukan karena manusia. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, khalisan liwajhih. Murni untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Murni berharap hisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampuri dengan riya. Fa innahu syirkun bi'ainihi. Karena riya itu syirik. Wa iyyaka wal 'ujub. Yang ketiga. Hati-hati engkau dari yang namanya 'ujub, bangga diri. Fa innal 'amal as-salih la yurfa' wa fihi 'ujub. Karena amal saleh enggak akan diangkat kalau padanya ada 'ujub, bangga diri. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 'Ujub menyebabkan seseorang merasa lebih dari yang lainnya. 'Ujub saudaranya kibr. Artinya ada kesombongan pada dirinya, saya paling hebat, saya paling tinggi, saya paling begini, saya paling begitu. Fala yurfa al-amal wa fihi 'ujub. Kata Imam Tsauri rahimahullah, amalan enggak diangkat, yakni enggak diterima, enggak dinilai oleh Allah kalau padanya ada 'ujub. Wala ta'khudanna dinak illa mimman huwa musyfiqun ala dinih. Jangan sekali-kali, ini wasiat berikutnya. Yang keberapa? Yang keempat. Catat. Yang keempat. Wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun ala dinih. Jangan sekali-kali engkau mengambil agamamu dari orang yang tidak menyayangi agamanya sendiri. Tidak berhati-hati dengan agamanya sendiri. Fa inna mithlal mathal alladhi huwa ghairu musyfiq ala dinih kamathali tabibin bihi da'un la yastati'u an yu'alija da'a nafsih. Permisalan orang tersebut, yani orang yang tidak musyfiq ala dinih, orang yang tidak menyayangi agamanya sendiri, permisalannya seperti dokter yang punya penyakit pada dirinya tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Apakah kamu mau berobat kepadanya? Kamu mau berobat pada dokter tadi? Ternyata dokter itu punya penyakit yang dia sendiri enggak bisa ngobati dirinya sendiri. Fala na'man 'alaih. Maka kita tidak percaya kepada orang ini. Kalau la yu'alij da'a nafsih, la yastati', tidak mampu untuk mengobati penyakitnya sendiri, wa yansah li nafsih, tidak mampu untuk menasehati dirinya sendiri, kaifa yu'alij da'an nas, bagaimana dia bisa memperbaiki, bisa mengobati penyakit-penyakit manusia. Penyakitnya sendiri dia tidak bisa mengobatinya. Bagaimana akan menasehati orang lain kalau dia tidak bisa menasehati dirinya sendiri? Wala yansah lahum, maka tidak mungkin bisa menasehati manusia. Ini nasihat beliau yang keempat. Jangan mengambil dari orang yang tidak menjaga agamanya sendiri. Nasallahu salam al-afiyah. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan al-birri, kebaikan-kebaikan, wa tansauna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Allah katakan pada mereka, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, tidak cerdas? Yang di sana diperbaiki, yang pada dirinya tidak diperbaiki. Mau memperbaiki manusia, padahal penyakit yang ada pada dirinya dia tidak obati. Kabura maktan an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah jika kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak mengamalkannya. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Mengapa kalian berbicara apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah jika kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian menyuruh pada manusia dalam keadaan kalian sendiri merupakan diri kalian sendiri? Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ambil ilmu dari orang sejenis ini. Fahadha alladhi la yushfiq ala dinihi, kaifa yushfiq ala dinik? Orang yang tidak menjaga agamanya sendiri, bagaimana akan menjaga agamamu? Orang yang tidak sayang pada agamanya sendiri, bagaimana akan menyayangi agamamu? Orang yang gak hati-hati pada agamanya sendiri, dia langgar yang ini, dia langgar yang itu, dia berbuat dosa di sana, berbuat dosa di sini, khalafas sunnah, menyelisihi sunnah, menyelisihi salaf. Bagaimana mungkin akan bisa menjaga agamamu, memperbaiki agamamu, atau berhati-hati dengan agamamu? Tidak. Dia akan sembrono sebagaimana sembrono pada dirinya sendiri. Wa ya akhi, innama dinuka lahmuka wa damuk. Wahai saudaraku, agamamu adalah dagingmu dan darahmu. Ini darah dagingmu. Ibki ala nafsik. Tangisilah dirimu. Warhamha, dan sayangilah dirimu. Fa'in anta lam tarhamha lam turham. Kalau kalian tidak menyayangi dirimu sendiri, kalian tidak disayang oleh Allah SWT. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Apalagi kepada dirinya sendiri tidak sayang. Dia sia-siakan dirinya. Dia biarkan dirinya jatuh ke dalam berlumbang-lumbang dosa. Dia biarkan dirinya masuk ke dalam dunub wal ma'asi. Dia biarkan dirinya menyelisihi sunnah nabawiyah, menyelisihi salaf, menyelisihi para ulama, menyelisihi para imam-imam, menyelisihi para akabir. Engkau tidak sayang pada dirimu. Ibki ala nafsik, sayangilah dirimu, tangisilah dirimu. Kalau engkau tidak menyayangi dirimu sendiri, engkau gak akan disayangi. Kalau engkau sendiri tidak menyayangi, siapa yang akan menyayangimu? Waliyakun jalisuka man yuzahidu. Nasihat berikutnya, hendaklah teman dudukmu adalah teman yang membuat engkau zuhud terhadap dunia. Wa yuraghibuka fil akhirah, dan membuat semangat kepadamu untuk mencari akhirat. Al mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Al-khalil bil-khalili yaqtadi, yang namanya teman dengan temannya akan mengikuti. Jangan sampai menyesal seperti menyesalnya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, ya laytani takhattu ma'ar-rasuli sabila, ya waylata. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Ketika orang-orang zalim itu menggigit jarinya yaumul qiyamah, menyesal. Ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata. Duhai kiranya kalau aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijaani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah hidayah itu datang kepadaku. Ini penyesalan yang sia-sia. Penyesalan yaumul qiyamah. Maka mumpung kita masih di dunia, nasihat Imam Tsauri rahimahullah, wal yakun jalisuka, jadikanlah teman dudukmu yang bermajlis bersamamu adalah orang yang membuat engkau zuhud terhadap dunia dan membuat engkau semangat terhadap akhirat. Ikhwani fiddina azakumullah, diajarkan, dinasehati, diwasiatkan untuk mencari teman yang saleh, teman yang mengingatkan akhirat. Sudahlah, jangan mengebu-ngebu dalam masalah dunia sekadarnya saja. Carilah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang kau punya, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Disuruh tujuan utamanya akhirat. Dunia jangan dilupakan. Kamu perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu sandang, perlu maisha, perlu... silakan. Tidak dilarang. Tetapi jangan lupa utamakan cari akhirat. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Ini namanya yuzahiduka fid dunya. Membikin kamu zuhud terhadap dunia dan membikin kamu semangat terhadap akhirat. Ini teman yang baik. Qala rahimahullah. Wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya. Hati-hati engkau, jangan bermajlis dengan ahli dunia yang hidupnya hanya untuk dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, habis waktunya siang malam untuk dunia. Alladzina yakhuduna fi haditsid dunya, yang pembicaraannya pun hanya pembicaraan dunia. Kalau engkau duduk bersama mereka, engkau tidak mendengar hadis, engkau tidak mendengar ayat, engkau tidak mendengar zikrullah bahkan. Engkau hanya mendengar rugi, untung. Engkau hanya mendengar ini naik, ini turun. Kamu hanya mendengar keluh kesah ketika dalam keadaan rugi. Dan hanya mendengar kebanggaan dan ujub ketika dalam keadaan untung. Ini ahlu dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hendaklah engkau berhati-hati. Hindarilah ahlu dunia. Alladzina yakhuduna fi hadithi dunia. Yakhudun, kata khawd dalam bahasa Arab, adalah membahas, membicarakan, tapi tidak terbimbing ilmu. Sampai kemudian mereka memakai kaedah-kaedah baru yang menyelisihi kitab wa sunnah. Namanya dagang itu jangan terlalu jujur, enggak akan untung. Demikian pula terhadap pegawai, jangan terlalu kaku. Kamu enggak akan punya pegawai. Demikian pula kalau urusan ini, ila akhirih. Dibikin kaedah-kaedah semuanya didasari dunia. Bukan qala Allah wala qala Rasul. Sehingga jadilah perdagangannya tidak barakah. Jadilah bisnisnya kosong. Kalau dilihat dari zahirnya dia kaya raya, dia punya banyak mobil, banyak gedung, dia memiliki sekian banyak harta benda. Tetapi hatinya miskin, enggak pernah puas. Hatinya fakir. Bagaimana hati yang fakir? Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa saya belum dapat apa-apa. Padahal sudah dapat banyak. Walaupun diberi satu lembah harta dunia, satu lembah emas, dia akan berharap dua lembah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk liang kubur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alhaakumut takathur. Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, saling memperbanyak harta. Al-hakum, melalaikan kalian. Melupakan kalian terhadap akhirat. Melupakan kalian terhadap tujuan hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa innahum yufsiduna 'alaikum dinaka wa qalbak. Karena sesungguhnya mereka akan merusak kamu, ahli dunia akan merusak kamu. Dinak wa qalbak. Merusak duniamu dan merusak hatimu. Merusak agamamu. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bermajlis dengan ahli dunia, para pecinta dunia, akan menyebabkan hatimu rusak. Yang tadinya berpikir tentang pahala di akhirat berubah, bergeser menjadi berpikir berapa keuntungan saya. Yang tadinya dia ikhlas berubah menjadi seorang yang tidak ikhlas. Mengukur berapa saya akan mendapatkan hasil. Ikhwani fidina azakumullah, rusak hatinya. Demikian pula akan rusak agamanya. Yang tadinya dia tahu itu sebagai kewajiban, itu sebagai tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai kewajiban orang yang berilmu, kewajiban orang yang mengetahui agama, berubah. Tidak lagi merasa itu sebagai kewajiban. Merasa itu barang dagangan. Ada bayaran saya mau, gak ada bayaran saya gak bisa. Wasiat berikutnya. Qala rahimahullah. Wa akthir dzikral maut. Perbanyaklah dzikral maut, mengingat kematian. Akthiru dzikra hadimil ladzat. Diriwayatkan akthiru, dinukilkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya. Perbanyaklah dzikra hadimil ladzat. Ditanya apa itu hadimil ladzat? Hadimil ladzat adalah penghancur segala kenikmatan dunia. Al-maut, kematian, dijuluki hadimil ladzat. Orang yang selalu ingat mati akan mendapatkan faedah-faedah, beberapa faedah. Pertama, akan segera taubat. Yang kedua, semangat beramal untuk akhirat. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Tiga hikmah kalau kita ingat mati. Yang kalau kita lupa dengan hadimil ladzat, hikmah-hikmah tadi menjadi terbalik, akan hilang. Dan menjadi yang muncul sebaliknya. Yang tadinya ketika ingat mati segera taubat, karena tidak ingat mati gak pernah taubat. Akan terus dia dalam dosa. Akan terus dia dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Orang-orang yang demikian, nasallahu salam al-afiyah, akan dikejutkan ketika datangnya kematian. Dan dia akan berkata, Rabbir ji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin taubat. Tidak bisa. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan ke dunia, sekarang kami yakin. Juga tidak bisa. Salah sendiri ketika dia di dunia, tidak mengingat akan datangnya kematian. Dan juga yang tadinya kalau dia ingat mati akan zuhud, tetapi ketika tidak ingat mati akan tulul amal. Afwan, tul al amal, pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau amal, amalan. Tapi kalau amal, angan-angan. Ketinggian angan-angannya. Ketinggian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun mereka yang ingat mati, ketika didatangi rumahnya, tidak lebih dari satu kamar, yang kecil, kalau berdiri, kepalanya menyentuh atapnya. Kalau tidur, kakinya menyentuh dindingnya. Tidak ada barangnya kecuali beberapa bejana dan kain hamparan. Ditanya, mana perabotmu? Mana barang-barang rumahmu? Dia berkata, aku tinggal di sini sementara. Aku mau pindah nanti. Mau pindah kemana? Aku punya rumah lain yang lebih lama aku tinggal di sana nanti. Orang itu bertambah heran. Di mana? Kapan kamu akan pindah? Saya berharap ketika saya mati, saya akan mendapatkan jannah dan saya akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka ini sementara. Secukupnya saja. Apa adanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena dia dalam keadaan berpikir akan mati, maka ngapain untuk membangun bangunan bertingkat yang mewah dalam keadaan di atas jembatan? Akan dikatakan apa kira-kira? Ini orang menyeberang satu-satu. Antri. Giliran satu orang menyeberang. Sebentar, saya bangun rumah dulu di sini. Akan ditertawakan. Kamu ngapain bangun rumah? Ini kita cuma nyebrang. Hanya ya'bur. Ya'bur itu menyeberang. Ikhwan ibn a'azakumullah, digambarkan dalam sekian riwayat bahwa kehidupan di dunia itu seperti ubur. Seperti menyeberangi saja. Melewati saja. Tujuannya bukan di sini. Kita sedang berjalan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian itu sedang berjalan menuju akhirat, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan bertemu. Maka yang dipikirkan adalah tujuan akhirnya, jangan jembatannya. Seperti seorang yang dalam safar, kemudian singgah di bawah pohon sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Apakah kita berpikir bahwa orang tadi yang tinggal sejenak di bawah pohon akan membangun istana? Akan membangun rumah mewah? Akan membangun rumah yang bertingkat atau ini atau itu? Ya enggak. Karena dia tahu, saya sementara, habis itu saya akan pergi lagi. Dan itulah dunia. Itulah dunia, barakallahu fikum. Tafadhal ya mu'adhan, silakan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah. Berkata lagi Imam Tsauri rahimahullah. Wa akthir dhikr al-maut. Wa akthir al-istighfar mimma qad salaf min dunubik. Ingatlah kematian. Dan perbanyaklah untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu. Ya'ni mimma qad salaf. Ini dosa-dosa yang telah lewat, yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita ucapkan. Kekeliruan, ketergelinciran, kealpaan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah maha pengampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan mintalah ampunan innahu kana tawwaba. Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW memperbanyak doa di dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah turun ayat Allah Ta'ala dalam surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ayat ini adalah berita kematian Rasulullah SAW. Bahwa setelah manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, setelah Islam dimenangkan, setelah Mekah dibuka, setelah manusia datang masuk dalam agama Allah, maka tidak ada tersisa kecuali datangnya kematian Rasulullah SAW. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dengan memuji Allah dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Maka beliau pun alaihi salatu wassalam memperbanyak doa atau zikir di dalam rukuk dan sujudnya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, amalan bihadhil ayah, mengamalkan ayat tadi, menerapkan dalam ucapannya subhanakallahumma bihamdik allahumma ighfirli. Qala rahimahullah, wa salillaha salamah lima baqiyan min umrik, dan hendaklah engkau meminta keselamatan di dalam sisa umurmu. Apa yang telah lalu kita minta ampun, apa yang akan datang kita tidak tahu. Apa yang akan datang kita nol, enggak mengerti apapun yang akan Allah takdirkan. Wallahi, wallahi tidak ada seorang pun yang merasa aman. Apakah dia akan tetap lurus atau dia akan menyimpang? Apakah dia akan tetap di atas rel atau dia menyimpang sesat? Atau dia na'udzubillah keluar dari sunnah? Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu, sal, kata Imam Tsauri rahimahullah, minta keselamatan. Salillah as-salamah, mintalah keselamatan pada umur yang tersisa. Entah berapa sisa umur kita, ya Allah selamatkan kami di dalam sisa umur kami. Jangan sampai kita ujub bangga diri bahwa saya paling soleh, saya paling lurus hari itu. Ternyata besok Allah Ta'ala yang lebih tahu. Allah sesatkan, Allah simpangkan, na'udzubillah min dalik. Walqadha walqadar biyadillah. Al-qada wal-qadar biyadillahi ta'ala. Fasalillah salamah lima baqya min umrik, thumma alaika ya akhi bi adabin hasan. Wasiat berikutnya, atasmu wahai saudaraku, bi adabin hasan wa khuluqin hasan. Beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Naam. Aqidah penting, prinsip-prinsip sunnah penting, tetapi adab juga penting, akhlak al-karimah juga penting. Barakallahu fikum. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Atau ucapan Rasulullah SAW, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wala tukhalifanna al-jama'ah. Dan jangan sekali-kali engkau menyelisihi al-jama'ah. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dalam jama'ah ada rahmat, sedangkan perpecahan itu adab. Fa innal khair fiha, karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itu di dalam kebersamaan. Tetaplah engkau di dalam kebersamaan, karena kebaikan ada pada kebersamaan. Al-jamaah sudah pernah dibahas, ada dua macam. dan keduanya tidak bertentangan. Al-jama'ah ditafsirkan dengan dua tafsir dan kedua-duanya tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Yang pertama al-jama'ah yang bermakna para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena Nabi menyatakan dalam hadis al-iftiraq, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jama'ah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau dengan tafsir ini berarti maknanya, la tukhalifannal jama'ah, jangan sekali-kali kalian menyelisihi para sahabat. Jangan sekali-kali menyelisihi salaf. Jangan sekali-kali menyelisihi mereka. Generasi pertama umat ini, khaira ummatin ukhrijat linnas. Man syadza syudza finnar. Siapa yang nyeleneh, beda sendiri dengan para sahabat, beda sendiri dengan jamaah yang pertama, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Ikhwani fidina azakumullah. Tafsir kedua, al-jama'ah adalah kaum muslimin wa imamahum. Kaum muslimin dan penguasanya. Kalau dengan tafsir yang kedua berarti maknanya, la yukhallifannal jama'ah, jangan sekali-kali menyelisihi kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan memberontak. Tetaplah sabar di bawah pimpinan mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selama mereka masih muslimin, selama mereka masih salat, kata Nabi, sabar. Ma aqamu fikumus shalah. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Maka al khair pada mereka. Yani pada al jamaah, pada para sahabat, dan pada al jamaah pada kebersamaan di dalam satu penguasa. Kebersamaan di bawah satu sultan. Itu adalah kebaikan. Tetapi perpecahan, kehancuran, pertikaian, pertumbuhan darah sesama kaum muslimin adalah suatu yang syar. Merusak. Illa man huwa mukibbun ala dunya. Kecuali mereka-mereka yang sudah nyungsep di dalam dunia. Apa bahasa Indonesianya? Tersungkur di dalam dunia. Kalladhi ya'mur baitan wa yukharrib baitan. Seperti yang meramaikan satu rumah, menghancurkan rumah yang lain. Perbaiki yang ini, merusak yang itu. Itu ahli dunia. Qala rahimahullah, wansah likulli mu'min. Dan nasihatilah setiap muslim mukmin. Yani hendaklah saling menasehati. Khususnya idza sa'alaka fi amri dinih. Khususnya ketika dia bertanya kepadamu dalam masalah agamanya. Wa min haqqil muslim 'alal muslim idza stansahaka fansahu. Kama dzikra fi sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Hakul muslim ala muslim, diantaranya idza stansahaka fansahu. Kalau minta nasihat, beri nasihat. Wa la taktumanna ahadan minan nasihah. Jangan sembunyikan sedikit pun dari nasihat. Disuruh untuk menunaikan amanah. Kalau kamu memang tahu, maka engkau berkewajiban untuk menyampaikan. Kalau kamu mengerti ilmunya, kamu berkewajiban untuk menjawab. Kalau engkau dalam keadaan memiliki ilmu, maka engkau diwajibkan menasehati siapa-siapa yang menyelisihi ilmu. Siapa-siapa yang menyalahi ilmu dengan fardu kifayah. Wajib dengan fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah, kalau yang melihat kemunkaran itu ada empat, kalau salah satunya sudah menasehati sudah cukup. Yang lain gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah. Kalaupun menasehatinya, yang kedua, ketiga, keempat, wabihi wa ni'mah, itu lebih afdal. Tapi kalau tidak sama sekali, enggak ada yang mengingatkan, semuanya dosa. Maka kalau ada kemunkaran terang-terangan di satu negeri, di satu kota, satu daerah, kemudian orang di sekitarnya tidak ada yang mengingatkannya. Tidak ustadznya, tidak kiainya, tidak ulamanya, tidak siapapun, tidak ada yang mengingatkannya. Maka berarti mereka semua berdosa bersama-sama. Yushik. Sebentar lagi akan turun azab. Mengapa turun azab? Padahal tidak semuanya mengerjakan. Karena yang tidak mengerjakan dosa tadi tidak mengingatkannya. Maka rawan akan terkena azab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la taktumanna ahadan min an-nasihati shay'an idza syawaraka fi ma kana lillahi fihi ridha. Dan juga jangan sembunyikan nasihat kepada orang yang bermusyawarah kepadamu dalam perkara yang Allah ridha. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Contohnya pernikahan. Anak saya dilamar oleh si Fulan. Bagaimana pendapatmu? Kamu kenal dia? Hati-hati. Amanah. Kalau engkau tahu dia punya kekurangan, kejelekan yang berbahaya, kamu wajib menyampaikan. Kalau tidak, engkau pengkhianat. Jangan basa-basi. Oh baik, kok baik, baik, baik. Jangan. Sampaikan apa yang kamu tahu. Sehingga ketika seorang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan, wa fulan, wa fulan. Apa kata Nabi? Amma si fulan fasu'luqun la mala lahu, wa amma allan fala yadha' asahu an 'atiqihi in kihi usama. Adapun ini su'luq la mala lahu, enggak punya harta, su'luq. Adapun yang ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Selalu atau sering memukul istri. Disampaikan. Apakah itu bukan ghibah? Bukan. Ini nasihat. Bedakan nasihat dengan ghibah. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah menasihati seseorang, jangan sampai dia tertipu dengan seorang penipu misalnya, atau jangan sampai dia menikahkan anaknya dengan seorang yang tidak baik. Maka boleh engkau menyatakan kejelekan dia. Ini orang begini, begini, begini. Saya tahu dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi. Kalau benar-benar tahu. Kalau tidak, jangan. Wallahu ta'ala alam. Tanya sama yang lebih tahu. Saya tidak begitu kenal. Jujur saja. As-saraha raha. Saraha raha. Terang-terangan itu enak. Tahu ya tahu, tidak ya tidak. Barakallahu fikum, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kalau masalah nikah saja, urusannya dengan masalah pernikahan saja, boleh kita menceritakan orang ini begini, orang ini begitu. Apalagi dalam masalah agama, Ustaz, boleh enggak saya mengambil ilmu dari si fulan? Lebih-lebih lagi, fala taktumanna. Lihat ucapan ini. Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Wa la taktumanna ahadan minan nasihati syai'an. Jangan sembunyikan sedikit pun nasihat pada orang yang bermusyawarah kepadamu, bertanya kepadamu, minta bimbingan kepadamu. Jawab dengan jujur. Iya apa tidak? Jawab dengan jujur, sebaiknya kamu tinggalkan dia atau sebaiknya kamu tetap duduk bersamanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa iyyaka an takhuna mu'minan. Hati-hati engkau jangan mengkhianati seorang mukmin. Mengkhianati seorang mukmin artinya apa yang jadi amanah dia, dia khianati. Seharusnya dia menasehati, tidak menasehati. Seharusnya dia menerangkan, dia sembunyikan. Seharusnya dia bicara bahwa ini berbahaya. Dia hizbi khabith bal. Tetapi dia menyatakan dengan kalimat yang lain. Ya bagus-bagus saja, baik-baik saja. Khianat. Ya. Kalau engkau tidak menerangkan, siapa yang akan menerangkan? Kalau yang tahu tidak menerangkan, apakah yang tidak tahu yang akan menerangkan? Fala takhun mu'minan. Iyyaka an takhuna mu'minan faman khana mu'minan faqad khana Allah wa rasulah. Siapa yang mengkhianati seorang mukmin berarti dia mengkhianati Allah dan rasulnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Jangan beralasan dengan alasan cinta. Jangan beralasan dengan alasan saya masih cinta sama dia. Saya masih suka sama dia. Saya itu masih belum bisa hilang jasa-jasa dia kepada saya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kata Imam Tsauri selanjutnya, wa idza ahbabta akhak. Kalau engkau benar-benar cinta pada saudaramu, fillah karena Allah, fabdhul lahu nafsaka wa malak wa iyyaka wal khusumat. Kalau engkau benar-benar cinta pada saudaramu, maka keluarkan segenap apa yang kamu punya. Jiwamu dan hartamu, kamu berikan kepada saudaramu ini agar dia selamat. Kalau benar-benar cinta. Kalau engkau cinta, tapi justru dibiarkan, silakan kamu mana saja boleh. Ambil dari si fulan, tidak apa-apa. Dari alam juga tidak apa-apa. Itu bukan cinta namanya. Kamu membiarkan dia bingung. Membiarkan dia hayaran. Bingung di tengah. Bukan perapatan. Bukan simpang 9. Simpang 73. Iya. Simpang 5 saja, simpang 9 sudah bingung. Saya mau kemana ini? Ada persimpangan 9. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ada 70 sekian. Maka jangan biarkan dia bingung. Kalau kau cinta, keluarkan segenap usahamu untuk nasihati dia. Keluarkan segenap usahamu untuk menyelamatkan dia. Keluarkan segenap apa yang kamu punya. Jiwamu, hartamu, nyawamu. Semuanya untuk menyelamatkan saudaramu. Itu kalau cinta. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat berikutnya, iyyaka wal khusumat wal jidal wal mira. Alhamdulillah. Hati-hati engkau dari khusumat, pertikaian, wal jidal, perdebatan, wal mira, bantah-bantahan, debat kusir. Jangan. Jangan buang-buang waktumu untuk berdebat, bertikai, berbantah-bantahan. Nasihati dengan nasihat yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, jalan. Ilqi kalimatak wamshi. Lemparkan kalimatmu, jalan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kamu sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau engkau berharap agar dia mendengarkan dan menerimanya, berdoalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdi. Ya Allah, berilah petunjuk kepadanya. Fa'innaka tasiru zaluman khawanan athima. Karena biasanya kalau sudah berdebat, bertikai, berbantah-bantahan, sering jatuh ke dalam fujur. Padahal siapa yang bertikai dan kebablasan, itu diantara salah satu dari ciri-ciri dan sifat-sifat munafik. A'udzubillah min dzalik. Idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Kalau bertikai, kebablasan. Kadzab, dajjal, laknat, 7 turunan ila akhirnya. Mulai kebablasan. Apa salahnya turunan dia nanti? Kamu tahu apa? Kamu tahu apa tentang mereka? Apakah salihin? Atau kadzibin? Apakah mereka muttaqin? Atau fujjar? Wallahu ta'ala alam, lahir saja belum. Kok bisa? Sampai laknat 7 turunan. Kebablasan. Moga laknat 7 turunan. Akhuna bin Na'azuna sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ke atas. Dasar kamu turunan ini turunan bejat, turunan rusak. Astagfirullah. Berarti yang disalahkan seluruh sampai ke atas. Berapa orang itu yang didolimi? Kata beliau, kata Imam Tsauri, kalau engkau bertikai, kalau engkau berbantah-bantahan berdebat, fa innaka tasir zaluman, engkau akan menjadi zalim, kebablasan, berbicara tidak pada tempatnya, berlebihan, ghulu, ekstrim. Yang seharusnya satu cukup kamu berikan 1,000. Yang harusnya kamu katakan dengan salah cukup kamu katakan lebih dari itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa? Hawa sudah bermain. Apalagi kemudian dia berpura-pura tidak tahu apa yang dia tahu. Dia tahu ini sesungguhnya masih di dalam sunnah, tapi enggak peduli. Daripada saya bilang masih dalam sunnah, keenakan dia. Sudah jengkel, sudah marah. Maka dia tidak peduli, menyelisih apa yang dalam hatinya dan menyatakan dengan kalimat yang jelek bahwa dia adalah dal, kadzab, dajjal ila akhirih. Duduk. Saya tanya dari hatimu, apakah kamu yakin dia benar-benar ahlul bid'ah yang sesat, tauhid, menyimpang? Ya sesungguhnya enggak sih. Itu namanya pengkhianatan. Kamu tahu dia masih di atas sunnah. Kamu tahu dia tidak sesat. Kamu tahu dia tidak menyimpang. Tapi kamu ucapkan dengan ucapan yang na'udzubillah berlebihan. Itu pengkhianatan. Kata Imam Tsauri, masalahnya jangan engkau takhasum. Jangan bertikai. Jangan berdebat. Jangan berbantah-bantahan. Yang akhirnya engkau menjadi zaluman khawanan asima. Zalum sangat zalim. Khawan pengkhianat, asim pendosa. Bisa salah satunya, bisa salah duanya, bisa tiga-tiganya. Artinya kadang zalim saja mengucapkan yang tidak jujur. Atau berlebihan, itu juga zalim. Kadang bentuknya pengkhianatan, dia tahu tapi disembunyikan. Kenapa kok kamu enggak buka? Kalau saya buka, keenakan dia dong. Lihat bahasanya. Ini pengkhianatan. Atau athiman pendosa karena dia membikin-bikin kedustaan yang baru, yang sama sekali tidak ada pada orang yang jadi musuhnya, maka akhirnya engkau berbuat dosa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Alaika bisabr. Atas kamu untuk sabar. Sabar. Jadi enggak dilayani, jangan. Dibiarkan saja. Ya kalau mau kita bantah, bukan dengan perdebatan, dengan bantahan ilmiah. Wa in sami'a minhu fadhak, wa illa fala 'alaik. Kalau dia mendengarkan darimu alhamdulillah, kalau tidak urusan mereka, kami sudah menyampaikan, selesai. Alaika bisabr, atasmu untuk sabar fil mawatin kulliha. Hendaklah engkau sabar fil mawatin kulliha, di segala tempat kamu harus sabar. Sabar dengan fitnah-fitnah yang menerpa, sabar dengan gelombang-gelombang fitnah yang besar, sabar dengan gelombang syubhat, sabar dengan gelombang fitnah sia-sia. Sabar dengan berbagai macam ujian. Fi mawatini kulliha, dalam segala tempat. Yani sabar dengan syubhat berarti kamu harus tetap istiqomah di atas sunnah, jangan terbawa dengan syubhat. Sabar dengan fitnah politik, fitnah sia-sia, maknanya hendaklah engkau tetap di atas sunnah walaupun mayoritas manusia sudah satu ke arah yang satu. Kamu jangan terbawa. Kamu tetap di atas sunnah. Saya berpegang dengan sunnah ini. Itu namanya sabar. Demikian pula sabar ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Mereka berlebihan. Zalim. Khawanan athima. Persis yang digambarkan oleh Imam Tsauri. zaluman khawanan athima. Kamu jangan ikut. Jangan membalas dengan kedoliman. Jangan membalas dengan pengkhianatan. Jangan membalas dengan kedusaan. Jangan membalas dengan athim. Ya berarti kamu sama dengan dia. Idfa billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Mereka dengan sumpah serapah, kita dengan dalil. Mereka dengan kedzaliman, kita dengan hujjah. Mereka dengan pengkhianatan dan kedustaan, kita dengan saksi-saksi yang adil, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan ucapan para ulama. Qala rahimahullah. As-sabr fa inna as-sabra yajurru ila al-birr. Wal birr yajurru ila al-jannah. Sabarlah, karena sesungguhnya kesabaran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Kalau sabar, bisa berpikir sehat. Tetapi kalau tidak sabar, emosi, marah akan keluar dari pikiran sehat. Kalau keluar dari pikiran sehat, berarti pikiran sakit. Pikiran gak normal. Gak tahu bisa dibilang gila atau tidak. Sebab banyak orang bilang, orang marah itu gila sesaat. Buktinya tingkahnya aneh. Gelas gak salah dibanting. Barang yang dia sukai, dia rusak sendiri. Itu aneh. Begitu dia sadar, baru dia menyesal. Kenapa saya rusak barang-barang mahal? Taib, artinya apa? Gila memang. Cuma kadarnya tidak sekian. Memang yang namanya junun, ada tingkatan-tingkatan, kata para ulama. Innal junun, sesungguhnya yang namanya junun, maratib. Ada tingkatan-tingkatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi kalau dia sabar, tidak emosi, dia akan bisa berpikir sehat. Dia mengucapkan satu kalimat, wah, kayaknya belum sampai situ deh. Nggak jadi. Kalau sudah kadung keluar, dicabut kembali. Astagfirullahaladzim, apa yang saya ucapkan kemarin itu terlalu berlebihan. Saya cabut dan saya tidak mengatakannya seperti itu. Saya hanya menyatakan seperti ini saja. Seperti beberapa ulama seperti Syekh Ubaid dan lainnya. Tidak malu, tidak gengsi untuk mencabut ucapannya. Yang dilihat bahwa itu terlalu berlebihan. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau orang yang emosi biasanya akan berpikir tidak sehat sehingga kebablasan dalam ucapannya, ekstrim berlebihan, ghulu dan lain-lain. Itu berarti yajurru, berarti menyeret pada kejelekan. Adapun sabar, yajurru ilal bir, sabar itu membawa pada kebaikan. Wa yajurru ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Yang sebaliknya, wa iyyaka wal hida, hati-hati kalian dari sikap kasar, kaku. Wal ghadab, dan emosi, hati-hati dari sikap kasar dan emosi. Fa innahuma yajurrani ilal fujur, karena keduanya akan menyeret kepada kejelekan-kejelekan. Wal fujur yajurru ilan nar, sedangkan fujur akan membawa ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naktafi bihadha al-qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.